Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitabul ilmi yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk membahas tentang jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu, di mana kita telah mengambil jalan pertama yang beliau sebutkan, yaitu dengan mengambil ilmu dari kitab-kitab yang terpercaya, yang ditulis oleh-oleh para ulama yang telah dikenal keilmuannya dan amanahnya dalam menyampaikan ilmu, serta selamatnya akidahnya dari kebid'ahan dan dari khurafat. Ini jalan yang pertama. Sekarang beliau jelaskan jalan yang kedua. Dan juga beliau telah jelaskan kelemahan dari metode ini. Ya, di mana bisa jadi seseorang memiliki pemahaman yang salah dalam memahami apa yang dia baca. Kemudian kata beliau, cara yang kedua. Atsani min turuki tahsilil ilmi an tatalaqa dzalika min al-muallim aw min muallimin mawthuqin fi ilmihi wa dinihi. Metode yang kedua yaitu mengambil ilmu langsung dari para pengajar yang dipercaya ilmu dan agamanya. Wa hadha at-tariq asra wa atqan lil ilm. Maka cara yang kedua ini lebih cepat dan lebih kokoh di dalam mendapatkan ilmu. Kenapa? Li'anna tariqal awwal qad yadillu fihi talib wa huwa la yadri imma li su'i fahmihi aw kusuri ilmihi aw li ghairi dhalika min al asbab. Karena dengan metode yang pertama bisa jadi seorang penuntut ilmu itu tersesat atau keliru dalam menuntut ilmu dalam keadaan dia tidak mengetahui, baik itu karena buruknya pemahaman dia atau keterbatasan ilmunya atau sebab-sebab lainnya. Amma tariqu tsani fayakunu fihi munaqashah wal akhdhu war radd ma'al muallim fayanfatihu bidzalika li talibi abwabun katsirah fi fahm. Adapun cara yang kedua yaitu dengan belajar langsung dari seorang guru, maka di dalam mengambil ilmu langsung dari guru itu terdapat munaqashah, ada diskusi. Ya, misalnya ada satu perkara yang kurang kita pahami dari apa yang disampaikan oleh sang guru. Setelah taklim bisa langsung tanya, "Ustaz, apa tadi yang antum maksudkan ini? Ustaz, kenapa antum tadi menerjemahkan ini?" Ya, bisa ada diskusi, terjadi diskusi. Ya, bisa jadi ternyata gurunya keliru misalnya dalam menyampaikan. Kemudian muridnya yang membenarkan. Ya, atau bisa jadi muridnya keliru memahami kemudian diluruskan oleh gurunya. Dan ini bisa terjadi kalau ada diskusi dua arah. Ya, jadi bukan hanya satu arah menyampaikan, tapi kemudian setelah taklim, setelah mengajar, ada tanya jawab antara sang guru dengan sang murid. Wal akhdhu warad ma'al muallim. Demikian juga adu argumen, ya. Ada mengambil atau membantah, ya, dia ambil ilmunya gurunya atau dia bantah ilmu gurunya. Tapi tentunya dengan adab-adab yang baik. Hanya saja ketika mengambil ilmu dari guru ini mungkin terjadi. Berbeda kalau antum mengambil ilmu dari kitab. Gimana kitab? Kalau misalnya antum ada sesuatu yang antum tidak pahami, antum mau tanyakan ke dia kan nggak bisa menjawab. Atau ingin adu argumentasi, kok kayaknya ini keliru yang disampaikan oleh penulis dalam kitabnya. Antum nggak bisa adu argumen. Tapi berbeda dengan guru misalnya, guru menyampaikan suatu permasalahan, mungkin antum pernah membaca atau mendapatkan dari guru yang lain, kemudian bisa terjadi munaqasyah. Ya, bisa terjadi munaqasyah, diskusi bersama sang pengajar. Ya, fa yanfatihu bidzalika li talibin alil talibi abwabun katsirah fil faham wat tahqiq. wa kaifiyatid difa' anil aqwali sahihah wa raddil aqwal adh-dha'ifah. Maka dengan diskusi-diskusi tersebut akan terbukalah bagi seorang penuntut ilmu ya abwabun katsirah, pintu-pintu ilmu yang banyak berupa pemahaman, kemudian metode penelitian, demikian juga bahkan sampai cara untuk mempertahankan ucapan atau pendapat yang benar. Misalnya ada pendapat yang benar, apa dalil-dalil yang memperkuat pendapat ini? Antum bisa dapatkan dari diskusi dengan seorang guru. Waradil aqwal adh-dha'ifah, demikian juga dengan diskusi kita bisa mendapatkan cara membantah pendapat-pendapat yang lemah. Ya. Ini semua kebaikan ini didapati apabila seseorang belajar langsung dari seorang guru. Tidak dia dapati apabila dia hanya mengambil ilmu dari kitab-kitab yang ada. Baik. Kemudian kata beliau, wa idza jama'a talibu baina tariqain kana dzalika akmal wa atam. Dan apabila seorang penuntut ilmu bisa menggabungkan dua metode ini, yaitu selain dia mengambil ilmu dari seorang guru, hadir di majelisnya seorang guru mengambil ilmu dari gurunya, kemudian dia tambah lagi dengan menelaah kitab-kitab para ulama, kana dzalika akmal wa atam, maka yang demikian lebih sempurna. Lebih sempurna. Ya. Jadi kita memperluas bacaan kita lewat buku-buku yang kita baca, demikian juga kita mengambil ilmu dari para ulama yang dimungkinkan padanya ada diskusi. Baik. Wal yabda talib bil aham fal aham. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu dia memulai dari perkara yang penting kemudian perkara penting lainnya. Ya, dia mulai dengan perkara akidah. Ya, perkara yang sangat berkaitan dengan masuk surga atau nerakanya seseorang. Ketika akidahnya lurus, insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Namun ketika akidahnya menyimpang, maka bisa jadi dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, sehingga perlu bagi dia untuk mempelajari yang paling penting, belajar akidah terlebih dahulu. Ya. Kemudian dia mempelajari perkara-perkara yang dia butuhkan dalam kesehariannya. Ya. Misalnya tentang sholat. Sholat adalah ibadah yang harus dilaksanakan sehari-hari. Maka hendaknya dia belajar bagaimana sholat sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang diperintahkan oleh beliau, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Beliau memerintahkan kita untuk sholat sesuai dengan sifat sholat beliau. Oleh karena itu, wajib bagi seseorang untuk mempelajari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Ya. Ini yang hendaknya dipelajari terlebih dahulu oleh seorang penuntut ilmu. Jangan dia kemudian belajar ilmu-ilmu yang tinggi, misalnya dia belajar ilmu mustalahul hadis, belajar usul fiqh, ya, belajar tentang ilmu jarh ta'dil misalnya. Ilmu-ilmu yang sudah tinggi, tapi basicnya nggak ada, akidah yang benar dia nggak tahu. Apa kewajiban dia terhadap Allah nggak tahu, sholat yang benar dia nggak tahu, bagaimana berwudu yang benar dia tidak tahu. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu memulai mempelajari ilmu bil aham fal aham, dari yang paling penting kemudian perkara yang penting selanjutnya. Wa bi mukhtasaratil ulum qabla mutawwalatiha. Dan hendaknya dia mulai dengan mempelajari ilmu yang ringkas-ringkas sebelum mempelajari ilmu yang panjang pembahasannya. Misalnya dia ambil kitab, misalnya hendaknya seseorang itu belajar kitab dari kitab yang ringkas-ringkas terlebih dahulu. Dan ini metode yang kita terapkan dalam program ma'had kita. Ya, belajar dari yang ringkas. Seperti belajar tentang akidah al-uluhiyah, kita mulai dari apa? Al-Qawaidul Arba. Kemudian Usul Thalathah. Kemudian apa yang sudah kita bahas? Nawaqidul Islam, Usulus Sittah. Dan sekarang kita sedang berada dalam pembahasan Kitabut Tauhid. Setelah itu baru Kashfus Syubuhat. Setelah itu baru kita masuk ke dalam kitab-kitab yang panjang. Apakah itu mau membaca Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitabut Tauhidnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau membaca Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Al-Syekh, cucunya Syekh Muhammad bin Wahab. Tapi itu semua setelah kita menyelesaikan ya kitab-kitab yang ringkas. Dalam semua ilmu bahkan, bukan hanya dalam masalah akidah tauhid, dalam semua ilmu. Misalnya kita pelajari tentang akidah ya, rukun iman yang berkaitan dengan akidah. Kita belajar apa kemarin kita adakan muhadharah, misalnya Lamiyah Ibnu Taimiyah yang sudah kita selesaikan di Masjid Ulil Albab. Itu memberikan gambaran secara umum. Nanti kita mulai lagi mempelajari kitab yang lebih luas pembahasannya. Seperti Aqidah Al-Wasithiyah atau Kitab Lumatul I'tiqad dan kitab-kitab yang lebih panjang. Sampai nanti mempelajari kitab yang besar seperti Syarah Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Semuanya dilakukan secara bertahap. Ya, nanti insya Allah belajar mustalahul hadis, ya, belajar ilmu hadis mulai dari yang paling ringkas, ya, Matan Al-Baiquniyah. Demikian juga ilmu nahu, ya, belajar dari pengenalan terlebih dahulu seperti sekarang kita belajar apa? Durusul Lughah. Kemudian kita selesaikan kitab Muyassar, baru nanti kita masuk ke silsilah para ulama mempelajari Matan Al-Ajurumiyah dengan syarahnya, kemudian Mutamimah Al-Ajurumiyah, Qatrun Nada, dan juga terakhir Alfiyah Ibnu Malik. Sampai enggak nanti ya? Udah keburu lulus semua ya? Masya Allah. Intinya, belajarlah dari perkara yang paling penting terlebih dahulu, kemudian memulai dari pelajaran-pelajaran yang ringkas. Ya. Hatta yakuna mutarokkian min darojatin ila darojatin ukhra, fala yas'at ila darojatin hatta yatamakkan min allati qablaha liyakuna su'uduhu saliman. Ya, sampai kemudian dia mendaki derajat demi derajat, tingkatan demi tingkatan, level demi level, ya, dan janganlah dia naik ke tingkatan selanjutnya sampai dia mutqin, sampai dia kokoh pada level sebelumnya. Ya, artinya sebelum dia melanjutkan pembahasan kitab yang lebih besar, kitab yang kecil ini dikuasai betul terlebih dahulu. Misalnya dia ingin mempelajari kitab Al-Usul Tsalatsah, maka Al-Qawaidul Arba'nya dia kuasai. Ya. Dan seterusnya dari kitab-kitab yang dia pelajari. Sebelum dia memasuki ilmu yang baru, ya, ilmu sebelumnya harus dia kuasai dengan baik. Ya, makanya ketika kita mengajarkan misalnya Muyassar, ada sebagian orang yang bertanya tentang suatu perkara yang sudah kita ajarkan misalnya di Dulusulullah. Maka ini sebuah keliruan. Harusnya apa? Dia mutkinkan dulu. Kalau dia mutkinkan dulu pelajaran dia di Rasulullah, kemudian diulang di Al-Muyassar, maka tidak membutuhkan upaya yang berat untuk menguasainya. Itulah fungsinya. Seperti orang naik ke puncak yang tinggi, kalau dia naiknya selangkah demi selangkah, ya, satu persatu anak tangga itu dia lalui, suatu saat dia akan berada di puncak. Tapi kalau misalnya dia ingin meloncat, ya, tiga tangga langsung dia loncati, langsung loncat tinggi. Bisa jadi kakinya patah. Ya, bisa jadi kakinya patah. Nah, seperti itulah kira-kira kita menuntut ilmu, derajat demi derajat, ya, hatta kemudian kata beliau, liyakuna su'uduhu saliman, agar pendakian dia terhadap jenjang ilmu itu, ya, pendakian yang baik, yang salim, yang selamat. Ya, karena seseorang misalnya dia langsung mempelajari ilmu yang tinggi tanpa memiliki basic yang kuat, dia akan kebingungan. Dia akan kebingungan. Inilah tujuannya mengapa para ulama menasihatkan kita untuk belajar bersabar. Sedikit demi sedikit. Setelah kokoh dalam suatu bidang, atau kokoh dalam suatu apa pada suatu level, baru naik ke level selanjutnya. Ya, inilah cara menuntut ilmu yang kesimpulannya, metode yang paling baik dari mendapatkan ilmu adalah menggabungkan antara talaqqi di hadapan para ulama, dan juga mutala'atul kutub, dan juga menelaah kitab-kitab yang mereka tulis. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pasal selanjutnya. Akhtau yajibu al-hadru minha. Kesalahan-kesalahan yang wajib untuk diwaspadai. Jadi selain mengetahui jalan yang mudah untuk mendapatkan ilmu, seorang penuntut ilmu pun harus menyadari apa saja kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam proses pengambilan ilmu. Karena apabila dia tidak waspada terhadap kesalahan-kesalahan ini, bisa jadi kesalahan ini akan menyebabkan dia, ya, mendapati kegagalan dalam menuntut ilmu. Kata beliau, wa hunaka akhtaun yartakibuha ba'du talabatil ilm. Kata beliau, dan di sini ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian para penuntut ilmu. Kesalahan yang pertama, kata beliau, minha al-hasad. Hasad, iri dengki. Ya, hasad ini merupakan kesalahan yang sering sekali terjadi di tengah-tengah para penuntut ilmu. Ya, bukan hanya ketika mereka belajar, bahkan sampai ketika sudah selesai belajar menjadi para da'i, seringnya hasad ini merusak ya ukhuwah di antara mereka. Sehingga saling mentahdir, ya, saling menjelek-jelekkan, yang asalnya dia menjelek-jelekkan itu bukan karena perbedaan manhaj, bukan karena perbedaan akidah, tapi karena apa? Karena hasad yang muncul di tengah-tengah para penuntut ilmu. Melihat mungkin dulu pernah belajar satu majelis. Ketika belajar, dia lihat temannya ini ya tidak sehebat dia. Ya, hafalannya biasa-biasa saja. Kemudian kalau ditanya oleh gurunya jarang menjawab. Sedangkan dia hafalannya luar biasa, kalau ditanya guru benar terus jawabannya. Tiba-tiba setelah terjun di tengah-tengah masyarakat, temannya tadi yang biasa-biasa saja lebih menonjol. Ya, misalnya videonya di YouTube lebih banyak. Followernya di Instagram, Masya Allah. Ya, lebih fasih dalam menyampaikan. Sering diundang ke instansi-instansi pemerintah, bahkan diundang ke televisi, Masya Allah. Sementara dia yang dulu di majelis, ya mungkin termasuk murid syekhnya yang paling pintar. Ya, jangankan diundang ke apa, ke tempat-tempat, Masya Allah ya, ke masjid-masjid yang besar dia. Ya, diundang ke masjid depan rumahnya saja nggak pernah misalnya. Untuk isi pengajian, nggak dipercaya orang untuk mengampu majelis ilmu. Akhirnya muncul rasa hasad. Akhirnya keluarlah, hati-hati sama si fulan ini. Ya, suka tampil di publik dia, hubus syuhrah. Ya, orangnya sangat menyukai apa? Ketenaran. Mulailah dia menjelek-jelekkan temannya. Mulainya apa? Dari apa? Dari hasad, iri dengki terhadap keberhasilan yang didapatkan oleh temannya. Dan ya ikhwan, satu perkara yang perlu diwaspadai oleh para penuntut ilmu, jangan sampai nanti hasad ini merusak dakwah. Prinsip kita ya ikhwan, kita suka ya hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita senang manusia itu dapat hidayah, sebagaimana kita senang kita mendapatkan hidayah. Maka mau dari siapapun hidayah itu datang, baik itu dari orang yang mungkin kawan kita atau orang yang tidak kita sukai, kita hendaknya tetap bergembira. Kenapa? Karena saudara kita mendapatkan hidayah lewat dia. Ini satu prinsip yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Kita ingin dakwah ini tersebar. Kita ingin semua orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan akidah-akidah yang rusak, meninggalkan khurafat, ya, meninggalkan perkara-perkara yang menyelisih sunnah. Ya, walaupun mereka mendapatkan hidayah itu dari mungkin orang yang kita tidak sukai, ya, atau beda perguruan sama kita ya, ada tamatan Madinah, ada tamatan Yaman, tamatan Mesir ya. Kadang-kadang ada apa namanya? Pergesekan, oh itu tamatan Yaman, keras-keras, oh itu tamatan Madinah, lembek-lembek misalnya. Yang seperti ini dihilangkan. Mau dari manapun dia, ketika dia membawa akidah yang benar, ya, berdasarkan akidah apa? Ahlussunnah wal Jamaah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, kalau dia berhasil berdakwah di tengah-tengah masyarakat, harusnya kita gembira. Jangan kemudian dijatuhkan. Malah harusnya kita dukung. Ya, kalau memang masyarakat suka sama dia, kita fasilitasi, ayo. Ya. Walaupun kebenaran itu tidak sampai dari mulut kita, tapi sampai dari orang lain, kita hendaknya tetap bergembira. Jangan sampai kemudian hasad malah menjatuhkan dan memudaratkan dakwah. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa kebanyakan gesekan-gesekan yang terjadi di antara para penuntut ilmu itu bukan masalah manhaj, tapi masalah hasad tadi, saling hasad. Ya. Seorang penuntut ilmu kan hasadnya kepada sesama penuntut ilmu. Sesama ustadz hasadnya kepada sama ustadz. Gak mungkin misalnya ustadz hasadnya sama apa misalnya? Sama pedagang misalnya. Enggak. Pedagang ya hasadnya sama pedagang. Ya. Makanya beliau di sini mengingatkan hati-hati para penuntut ilmu, jangan sampai terjatuh pada hasad kepada sesama. Qala rahimahullahu taala wa huwa karahatu ma an amallahu bihi ala ghairihi. Yang disebut sebagai hasad adalah tidak menyukai apa yang Allah anugerahkan kepada seseorang. Dia benci terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ini definisi hasad yang lebih tepat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena sebagian para ulama mendefinisikan hasad itu ya, dia tidak suka kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan dia menginginkan agar nikmat itu hilang. Ini sebagian ulama mendefinisikan hasad seperti itu. Ya, ada syaratnya seseorang itu dikatakan hasad kalau dia menginginkan nikmat tersebut hilang. Maka kata Syekh di sini dan sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam bahwa tidak mesti. Walaupun dia tidak menginginkan agar nikmat itu hilang, cukup dia tidak suka orang lain mendapatkan nikmat, itu sudah cukup dia dikatakan sebagai orang yang hasad. Kata beliau, karahatu ma anamallahu bihi ala ghairi. Yaitu membenci atau tidak suka dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ini adalah hasad. Pas panasnya ini. Kemudian kata beliau, walaysa huwa tamanni zawali ni'matillahi 'alal ghair. Dan hasad itu bukan berharap hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala atas orang lain, ya. Bukan itu kata beliau. Bal huwa mujarrad ayyakrahal insanu ma an'ama Allah bihi 'ala ghairihi. Bahkan cukup dia membenci atau tidak menyukai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain, ya. Sudah cukup dia untuk dikatakan sebagai orang yang hasad. Fahadha huwal hasad, sawa'un tamanna zawalahu au ayyabqa walakinnahu karihun lahu. Sama saja apakah dia menginginkan agar nikmat tersebut hilang atau ya dia tidak mengharapkan nikmat itu hilang, hanya saja dia membencinya. Ya, dua-dua keadaan ini disebut sebagai hasad. Kama haqqaqa dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-hasadu karahatul insani ma'an amallahu bihi ala ghairi. Yang disebut sebagai hasad adalah ketidaksukaan seseorang terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada yang selainnya. Ini ketika dia melihat orang lain mendapat nikmat, kemudian muncul rasa tidak suka pada dirinya, itu sudah disebut hasad. Baik dia menginginkan agar nikmat itu hilang, ataupun tidak, disebut sebagai hasad. Ya, tidak disyariatkan, tidak disyaratkan, dia harus berharap nikmat tersebut hilang. Wal hasadu qad la takhlu minhu nufus. Dan hasad, itu terkadang jiwa kita itu tidak terlepas darinya. Setiap kali melihat orang mendapatkan nikmat, terkadang muncul hasad pada diri seseorang. Yakni qad yakunu ittirariyan linafs. Yaitu sesuatu yang muncul tiba-tiba begitu saja pada jiwa manusia. Walakin ja'a fil hadis, idza hasadta fala tabgha wa idza dhonanta fala tahaqqaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau hasad, maka janganlah bersikap melampaui batas. Dan apabila muncul prasangka pada dirimu, maka jangan kau ikuti prasangkamu. Ya. Hadis ini ya dilemahkan oleh sebagian para ulama, hanya saja yang menjadi syahid di sini bahwa hasad itu bisa muncul pada diri seseorang. Hanya saja hendaknya dia tidak ikuti hasadnya tadi. Jangan sampai dari hasadnya tadi membuat dia bersikap tabgha, melampaui batas. Misalnya dengan menjatuhkan nama baik orang yang dia hasadi, atau dia ambil nikmat, dia berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada temannya tadi. Ya. Ini menunjukkan bahwa hasad terkadang muncul pada diri seseorang, akan tetapi ketika hasad tersebut muncul, hendaknya tidak dia ikuti dengan perbuatan melampaui batas. Kata beliau, yakni annal insana yajibu alaihi idza ra'a min qalbihi hasadan lil ghair alla yabghi 'alaihi biqaulin aw fi'lin. Yaitu apabila seseorang bahwa seseorang wajib baginya apabila dia melihat muncul di hatinya perasaan hasad kepada orang lain, janganlah kemudian dia berbuat melampaui batas atas orang tersebut dengan ucapan atau perbuatan. Dengan ucapan misalnya dia jatuhkan harga diri orang yang dia hasadi, ya, atau dia menggibahi orang tersebut, atau dengan perbuatan dia ambil nikmat yang didapati oleh orang tersebut sehingga dia merasa bersedih, maka ini semua adalah perbuatan melampaui batas. Jadi kalau muncul, ya kalau toh muncul hasad tersebut pada diri kita, maka jangan diikuti dengan perbuatan melampaui batas. Cukup di hati saja. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hasad min hisalil yahud, termasuk amalannya orang-orang Yahudi. Ya. Hasad itu merupakan karakternya orang-orang Yahudi. Alladzina qala Allahu anhum, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad kepada manusia atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa keutamaannya? Faqad ataina ala ibrahimal kitab wal hikmah wa atainahum mulkan aziman. Maka sungguh kami telah memberikan kepada keluarganya Ibrahim al-kitab wal hikmah, dan kami berikan kepada mereka ya kekuasaan yang besar. Ayat ini disebutkan oleh para ulama turun kepada orang-orang Yahudi. Mereka hasad kepada manusia. An-nas di sini disebutkan dalam tafsirnya, an-nas di sini maksudnya adalah bangsa Arab. Orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka hasad kepada bangsa Arab. Kenapa? Karena ternyata Nabi akhir zaman diangkat dari tengah-tengah bangsa Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Sehingga mereka hasad kepada bangsa Arab. Ya, padahal apa yang diberikan, apa yang ada pada diri bangsa Arab itu merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Allah memberikan keutamaannya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Sehingga ini jangan menjadi karakter kita. Orang yang hasad, maka sesungguhnya dia telah meniru karakternya orang-orang Yahudi. Yang hasad kepada bangsa Arab ketika Nabi terakhir itu diangkat dari kalangan mereka, bukan dari kalangan orang-orang Bani Israel. Thumma innal hasida yaqa'a fil mahadir au yaqa'a fi mahadir. Kemudian orang yang hasad, dia terjatuh pada perkara-perkara yang berbahaya. Ya, perkara-perkara yang patut untuk diwaspadai. Awalan kata beliau, karahatuhu ma qadarahullah. Yang pertama, dia telah terjatuh pada membenci takdir Allah. Orang yang hasad ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, nikmat itu dari Allah, Allah yang menentukan. Maka secara tidak langsung ketika dia hasad kepada seseorang, dia telah membenci apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna karahatahu ma anama Allahu bihi ala hadza syakhs karahatun lima qaddarahu kaunan. Sesungguhnya apa yang dia benci, ya, ketika dia membenci apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, maka sesungguhnya dia telah membenci apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Wa mu'aradatan li qada'illahi azza wa jal, dan merupakan bentuk penentangan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Ya, Allah memberikan keutamaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, Allah tidak menghendaki keutamaan itu ada pada dirimu tapi pada orang lain. Oleh karena itu seorang yang hasad pada hakikatnya dia telah menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tsanian, annal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sesungguhnya ya, hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Li'annal ghaliba annal hasida ya'tadi 'alal mahsud bi dzikri ma yakrahu wa tanfirin nasi anhu. Karena pada umumnya seorang yang hasad dia akan berbuat melampaui batas kepada orang yang dia hasadi dengan menyebut perkara-perkara yang tidak disukai, serta membuat manusia menjauh dari orang tersebut, menghasut orang untuk tidak menyukai ya musuhnya tadi, orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hatta min qadrihi wa ma asbaha dzalik, dan juga berusaha untuk merendahkan kedudukannya dan yang semisalnya. Wa hadza min kabairidz dzunub allati qad tuhitu bil hasanat, maka ini merupakan dosa yang sangat besar yang bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan. Ya, Nabi alaihissalatu wassalam pernah menghabarkan tentang al-muflis, orang yang bangkrut. Beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat, al-muflisu indana man laisa lahu dinaron wala dirhama. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta. Dalam sebagian riwayat dikatakan wala mata, tidak punya harta benda. Tapi kata Nabi SAW, al-muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang membawa pahala yang demikian banyak. Pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, dan pahala-pahala lainnya. Namun selama di dunia, dia berbuat melampaui batas kepada orang lain. Ya, menghibahi, kemudian apa, memfitnah, kemudian mengambil hak orang lain, mendolimi orang lain, maka diambillah amalan-amalannya tadi untuk diberikan kepada orang yang pernah dia dolimi. Nah, setelah habis ya amalannya tadi, pahala dari amalannya tadi habis untuk dibagikan kepada orang yang telah dia dolimi, maka apa yang terjadi? Dia tidak punya lagi amalan, tapi ternyata masih ada juga orang yang pernah dia dolimi. Akhirnya apa? Diambil keburukan orang yang pernah dia dolimi, ditanggungkan kepada dirinya. Maka seperti itulah hasad, dia akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Kemudian yang ketiga kata beliau, thalithan ma yaqa fi qalbil hasid min al hasarah wal jahim wan nar allati ta'kuluhu aklan. Kemudian akan terjadi pada hati seorang yang hasad berupa kerugian, ketidaktenangan, demikian juga api, ya, bara api yang panas berada pada hatinya. Fakullama ra'a ni'matan minallah ala hadal mahsud irtamma wadhaqa sadruh. Apabila setiap kali dia melihat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dia hasadi, maka hatinya merasa berat, hatinya merasa sempit, dadanya merasa sempit. Wa sara yuraqibu hadha syakhsa kullama an'ama Allahu alaihi bi ni'matin hazina waqtamma wa dhaqat alaihi dunya. Dan ketika dia terus-menerus mengawasi orang tersebut yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikannya nikmat, dia akan terus-menerus merasa sedih dan merasa berat serta sempit dunia ini baginya. Ini yang didapati oleh seorang yang hasad. Ya, apalagi kalau orang yang diberi nikmat itu bukan satu orang saja, tapi banyak di antara orang-orang di sekitarnya itu yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemanapun dia berada, dia melihat orang-orang diberikan nikmat yang lebih oleh Allah, muncullah hasad pada dirinya. Kemanapun dan dimanapun dia berada, dia akan senantiasa merasakan siksaan pada hatinya. Radian yang keempat, anna fil hasadi tashabbuhan bil yahud. Sesungguhnya pada hasad itu ada penyerupaan dengan orang-orang Yahud. Ma'lumun anna man ata khoslatan min khisalil kuffar sara minhum fi hadhil khoslah. Dan telah diketahui bersama bahwa barang siapa yang memiliki kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir, maka dia termasuk golongan orang-orang kafir pada kebiasaan tersebut. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk ke dalam golongan tersebut. Ini adalah ya kejelekan dari hasad, bahwa hasad itu merupakan karakternya orang-orang Yahudi. Maka tidak sepantasnya lah seorang yang beriman menghiasi atau mengotori dirinya dengan karakternya orang-orang Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum tersebut. Khamisan, yang kelima, annahu mahma kana hasaduhu wa mahma qawiya la yumkin abadan an yarfa'a ni'matallahi anil ghair. Sebesar apapun hasadnya, sekuat apapun hasadnya, selama-lamanya dia tidak akan mungkin bisa mengangkat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada orang lain. Ya. Idza kana hadza ghairu mungkin, fa kaifa yaqau fi qalbihi alhasad? Kalau ini tidak mungkin, maka ya bagaimana mungkin di hatinya ada hasad? Kalau seseorang memikirkan, saya hasad pun nikmat tersebut tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang saya hasadi. Ya. Lantas ngapain? Apa manfaatnya dia hasad? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan pada diri seseorang, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya. Termasuk hasad yang ada pada dirinya itu tidak bisa mengangkat nikmat tersebut. Misalnya seseorang hasad kepada temannya yang cerdas. Dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Kemudian dia iri kepada temannya. Apakah karena ketika dia iri kepada temannya, temannya itu langsung jadi bodoh? Enggak. Karena manfaatnya hasad. Tidak akan kemudian membuat kita gembira ketika kita hasad kepada seseorang, Allah cabut nikmatnya, tidak, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada dia suatu ketetapan, maka tidak ada yang bisa mencabutnya. Apalagi hanya hasad yang ada pada diri kita. Sadisan kemudian yang keenam, annal hasada yunafi kamal al iman, bahwa hasad itu menafikan kesempurnaan iman. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Ya, hadis diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Sesama penuntut ilmu, bersaudara. Ya. Sama muslim. Sama-sama orang yang beriman kepada Allah. Harusnya kita merasa gembira ketika ada sebagian dari teman-teman kita yang diberikan kelebihan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita bawa ke ranah dakwah tadi, harusnya kita gembira ketika dakwah dia diterima oleh masyarakat luas. Ya, kalau kita ingin dakwah kita diterima oleh masyarakat luas, maka kita pun suka kalau dakwah saudara kita diterima oleh masyarakat luas. La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Walazimu hadza an taqraha an tazula ni'matullah ala akhik. Dan konsekuensi dari hadis ini, ya, bahwa engkau tidak menyukai nikmat yang Allah berikan kepada saudaramu itu hilang. Kalau kita tidak suka nikmat yang Allah berikan kepada kita itu hilang, maka kita pun tidak suka nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita itu tercabut. Ya, karena ini adalah konsekuensi dari keimanan kita. Kalau kita tidak suka nikmat tersebut hilang, maka kita pun tidak suka nikmat tersebut hilang dari saudara kita. Fa idza lam takun takrahu an tazula ni'matallahi 'alaihi fa anta lam tuhib li akhika ma tuhibbu li nafsik. Apabila engkau tidak membenci, ya, atau apabila engkau menyukai hilangnya nikmat tersebut, nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dari saudaramu, maka engkau tidaklah mencintai untuk saudaramu apa yang engkau cintai untuk dirinya. Kalau engkau suka nikmat tersebut hilang dari saudaramu, maka sesungguhnya engkau belum mencintai untuk saudaramu apa yang engkau cintai untuk dirimu. Kenapa? Karena engkau tidak suka kalau nikmatmu diambil, nikmat yang ada pada dirimu diambil, tapi kenapa kau bergembira kalau nikmat tersebut diambil dari saudaramu? Berarti apa? engkau tidaklah mencintai baginya apa yang engkau cintai untuk dirimu. Wa hadza yunafi kamalal iman. Maka ini semua menafikan kesempurnaan iman. Ya. Sehingga hadis ini jangan hanya sebagai slogan saja, tapi kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Justru kita bergembira kalau ada di antara saudara kita yang diberi kelebihan. Jangan kemudian berusaha dijatuhkan. Nanti akan kerasa sekali ketika kita masuk ke dalam dakwah. Ya, masuk ke dalam dakwah. Sebagian Allah berikan, Masya Allah ya, Iqbalun nasu alaih. Allah subhanahu wa ta'ala berikan penerimaan manusia. Allah takdirkan bagi dia, dakwah dia diterima oleh manusia. Ya, karena dia tiba-tiba ketika menjadi da'i, fasih lisannya. Kemudian, Masya Allah, pandai memilih kata-kata yang tepat untuk menyampaikannya ke tengah-tengah masyarakat, sehingga diterima. Ya, sementara mungkin kita tidak dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kefasihan lisan seperti dia. Tapi jangan kemudian hasad. Ya sudah, Masya Allah. Ya harusnya kita bergembira. Dakwah itu menjadi semakin luas karena keutamaan yang Allah berikan kepada dirinya. Baik. Kemudian yang ketujuh, annal hasada yujibu iradul abdi an su'alillahi taala min fadlih. Ini juga berbahaya. Bahaya dari hasad yang ketujuh, bahwa sikap hasad itu akan bisa membuat seorang hamba berpaling dari meminta kepada Allah, meminta keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fatajiduhu daiman muhtamman bihadihin ni'mah allati an'amallahu biha ala wairihi. Maka engkau akan dapati orang yang hasad, dia hanya ingin menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya. Dia gak mau minta sama Allah. Dia pokoknya pengen apa? Apa yang ada di pada saudaranya itu ya dia ambil. Dia enggak kenapa dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, hasad bisa menghalangi seseorang untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yas'alullah min fadlih. Ya, dia tidak meminta kepada Allah dari keutamaan Allah. Padahal keutamaan Allah sangat luas. Kalau kita menginginkan Masya Allah si fulan cerdas, minta kepada Allah kecerdasan. Ya. Kalau kita melihat si fulan diberi kefasihan lisan dalam menyampaikan al-haq, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kefasihan lisan. Ya. Jangan minta agar dicabut nikmat tersebut darinya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih ada beberapa bahaya dari sikap hasad, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan hati-hati kita dari al-hasad. Amin ya rabbal alamin. Naqif ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.